serambi malam. Intan buah hatimu dicabik tangan-tangan serigala. Bintang-bintang muram beku dalam luka. Untukmu saudaraku, kami semua turut berduka. Lala, burung malam di rimba, melengki menyayang jiwa. Tangis kami pecah di batu, duka kami remuk di dada. Doa kami bersama-sama untukmu. Untukmu. Angin pun menjerit, badai bergemuruh. Semuanya marah, hanya iblis terbahang bersorak. Lola, melengki menyayat jiwa. Tangis kami pecah di batu, duka kami remuk di dada. Doa kami bersama untukmu. Lola, burung malam di rimba, melengki pecah di batu, duka kami remuk di dada. Doa kami bersama-sama untukmu. Untukmu. Untukmu. Untukmu.